Jangan banyak gaya, jangan banyak laga, dengarlah seloka pantunan jenaka. Jangan banyak aksi, mempamerkan dasi, dan terlalu gengsi, oh tiada guna lagi. Itu lagi, jangan salah ngerti, yang berbedak tebal bikin orang sebar. Lihatlah di sana yang pakai celana, jadi tanda tanya lelaki atau wanita. Lihatlah itu lagi yang bercelana jengki, mahal harganya juga tapi tidak peduli, hijaunya sempit sampai tak masuk kaki. Jangan banyak gaya, jangan banyak laga, dengarlah seloka pantunan jenaka. Jangan banyak aksi, mempamerkan dasi, dan terlalu gengsi, oh tiada